Anak-anak, Andi, siapa saja yang hari ini tidak hadir? Tidak ada, Bu. Bagus, bagus. Apa, Ima? Bagus, Bu Guru. Bagus? Ya, bagus. Tapi kenapa kemarin kau tidak masuk? Sakit, Bu Guru. Sakit? Iya, Bu Guru. Sakit apa? Sakit gigi, Bu Guru. Sakit gigi. Nah, anak-anak, kalian sudah dengar semua. Ima sakit apa? Sakit gigi. Nah, apa yang menyebabkan sakit gigi? Terlalu banyak makan kembang gula. Nah, itulah anak-anak, kalau kebanyakan makan kembang gula, gigi jadi sakit. Nah, akibatnya apa? Tidak ke sekolah. Nah, kalau tidak sekolah, akibatnya apa, anak-anak? Ketinggalan pelajaran. Betul, betul sekali. Akibatnya pelajaran akan ketinggalan. Nah, anak-anak, hari ini jam pertama kita belajar apa? Bernyanyi, Bu Guru. Siapa yang bilang bernyanyi? Ima, maju kau ke depan. Iya, Bu. Mengapa tadi kau bilang bernyanyi? Ima? Kenapa tadi kau bilang bernyanyi, Ima? Hari Senin. Pelajaran pertamanya menyanyi, Bu. Hari Senin? Coba Astri, hari ini hari apa? Hari Selasa, Bu Guru. Dan kau, Unu? Selasa, Bu Guru. Dan kalian semuanya? Hari Selasa, Bu. Nah, kau dengar, Ima? Iya, Bu Guru. Itulah anak-anak, gara-gara sakit gigi, tidak masuk sekolah, rasanya seperti hari libur, hari Minggu. Jadi sekarang rasanya seperti Senin. Begitu, Ima? Iya, Bu. Sudahlah. Kamu duduk sana, Ima. Anak-anak, kita segera mulai pelajaran menggambar, ya. Tapi sebelum menggambar, kita akan bernyanyi untuk Ima. Siap? 1, 2, 3. Gigi nya melengkar karena ompong. Ompong, ompong, bercerita. Lebih enak kita main sepak bola. Lebih baik kita ngomong semua. Sudah, kita bercerita saja. Nah, duduk yang baik. Aku yang bercerita ya. Cerita apa? Wanita perkasa. Wanita perkasa. Iya, wanita perkasa. Aku yang jadi wanita perkasanya. Bohong. Benar. Bohong, bohong. Ya, bohong. Dulu. Semua itu hanya mimpi. Nah, diam semua ya. Aku akan mulai bercerita. Semalam, ketika aku sedang merasakan sakit di tempat tidurku, aku tertidur dan bermimpi. Ratu Robot dan Kembang Gula. Diam, jangan berteriak. Angkat tanganku. Jangan ganggu aku. Sudah, jangan banyak cakap. Ikut aku. Ayo. Jalan. Bagaimana kita bisa bebas dari sini, Upi? Suatu hal yang tak mungkin, Unu. Apakah kita harus mati di sini? Di planet matahari? Sudahlah, Unu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar manusia robot mengembalikan kita ke bumi. Upi, lihat! Robot digiring oleh manusia bumi. Manusia bumi? Ya, yang satu seperti Gatot Kaca dan yang satu seperti Superman. Tapi wanita. Itu kan si Andi dan Tina. Betul, betul, Upi. Tina, Andi, hei, itu kan si Upi dan si Unu. Betul, Ma. Kenapa dia di sini juga? Nah, manusia robot, antarkan kami ke situ dan buka penjaranya. Baik, manusia. Itu yang dimakan? Betul. Dan makannya dicampur dengan gula. Jadi, daun-daun itu dimakan? Ya. Dan ternyata akibatnya jadi batuk dan sakit lainnya. Itulah sebabnya manusia Upi dan Unu kami penjarakan. Apakah maksudnya mereka makan kembang gula seperti yang dikatakan komputer Anda? Betul. Betul, Dokter Astrid. Kenapa kalian tertawa? Karena Anda tahu yang dimaksud kembang gula di bumi adalah nama makanan, tapi bukan dari kembang-kembang dan gula. Itulah sebabnya, karena anak-anak Anda rakus, belum tahu bentuknya saja sudah memakannya. Jadi bukan dari kembang-kembang yang ditanam manusia ubi? Bukan. Juga bukan dari gula yang dibuat oleh manusia uno? Juga bukan. Wah, tewas. Jelas sangka kiranya. Habis bagaimana dengan mereka yang sedang sakit? Kami akan menolongnya, tapi dengan syarat Anda membebaskan kami setelah semuanya pada sehat. Tentu. Hari ini turu masak istana membuat hidangan lain dari yang lain. Apa itu? Sate kelinci serta semur jamur payung. Mari, silakan. Jangan malu, silakan. Pramugari. pelajaran. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai jumpa. Nanti dulu. Astri pesan sama kawan-kawan, jangan banyak-banyak makan permen atau kembang gula. Nanti sakit giginya. Sampai jumpa.